radhiyallahu anhu berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang berbaiat beliau kepada Nabi, wa nusfi likulli muslim, di antaranya adalah menasehati, memiliki sikap yang tulus kepada seluruh muslim. Tulus dia di dalam bersaudara dengan muslim yang lain, tulus dia di dalam amar ma'ruf, tulus dia di dalam nahi mungkar, semata-mata karena menghendaki kebaikan bagi saudaranya. Makanya kita pribadi sebagai al-mansukh, kita pribadi sebagai seorang yang dinasehati, jangan alergi dengan nasihat. Terkadang seorang dinasehati tabiatnya yang pertama kali muncul adalah membela diri, gitu kan? Ya, apa yang itu salah? Mana enggak begitu? Mana enggak bermaksud? Tabiatnya yang muncul awal itu adalah dia akan membela diri, biasanya mencari alasan, karena merasa kalau sedang dinasehati kedudukannya itu menjadi rendah, dan orang tidak mau dirugikan secara tabiat. Kita lihat contoh ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian mereka saling menasehati, enggak ada itu yang namanya benci tadi. Kalau memang salah ya katakan salah begitu. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk baiat yang tadi kita katakan dari Nabiullah. Yang namanya baiat itu ya perkara tersebut harus dia tetapi, dia harus luzum ya, selalu berusaha untuk melakukannya. Wanus nikul muslim, nah tulus dia bernasehat kepada sesama muslim. Bahkan antum tahu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, sampai diulang 3 kali, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Nasihat di sini yang dimaksud adalah ketulusan. Kalau dikatakan nasoha itu memilih yang baik dari yang buruk. Kalau misalnya antum nasoha al-asala, secara bahasa nasoha al-asala itu adalah memilih dan menyaring madu yang murni, sehingga kemudian yang sarang-sarangnya yang masih ikut itu dia akan terpisahkan kotoran-kotoran. Kemana nasoha? Itu murni, tulus. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, liman? Ya Rasulullah, ketulusan itu kita tunjukkan kepada siapa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Terus apa? Wa ayyamatul muslimin wa ammatihi. Ada 5 kan? Lillah. Jadi jangan menerjemahkan dengan nasihat ya. Atau makan bingung ketika lillah, mau diterjemahkan bagaimana? Nasihat kepada Allah ya, mungkin ya. Ini ketulusan ya. Tulus antum di dalam beragama, tulus antum di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni memang ibadahnya murni, enggak tergambar kesyirikan sama sekali. Wali kita dihi ya, bentuk kita ketulusan terhadap kita bahwa Al-Qur'an adalah dengan menjalani apa yang ada padanya berupa perintah, menjauhi apa yang ada padanya berupa larangan. Itu diantara ketulusan kita terhadap Al-Quran. Dan ya, berdakwah kepada manusia dengan menyebarkan Al-Quran dan kandungannya. Wajahidhum bi apa? Jihadah kabirah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala wajahidum bihi dan berjihadlah kalian kepada mereka, bihi itu maksudnya di Quran, dengan Al-Qur'an ini. Jihadan kabirah, dengan jihad yang besar. Jadi enggak hanya sekedar apa? Sampingan gitu. Berjihad dalam berdakwah itu bukan hanya sekedar sampingan. Bukan hanya sekedar pengisi waktu, mengisi kekosongan, bukan itu. Tapi memang salah satu tujuan utama seorang dai adalah dia memang berjihad dengan berdakwah. Bahkan kata Allah, jihad dan kabir dengan jihad yang besar. Di ayat ini pun juga kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang namanya jihad di dalam dakwah itu bukan perkara yang sepele. Ya. Butuh kerjasama seluruh pihak. Butuh kerjasama seluruh pihak. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jahidu al-musyrikina fi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Jahidul musyrikin, berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik, melawan orang-orang musyrik, fi amwalikum dengan harta-harta kalian, wa anfusikum dan jiwa-jiwa kalian, kalau dalam ma'rifah, bil ma'arif misalnya, atau jiwa kalian itu ya dengan tenaga yang bisa dia kerahkan. Wa alsinatikum dan dengan lisan-lisan kalian. Kira-kira apa kalau lisan ini urusan ini? Dakwah. Dakwah. Jadi dakwah itu salah satu bentuk jihad melawan orang-orang kufar dan musyrik. Nah, tiga hal ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang yang namanya dakwah itu butuh kerjasama. Tidak semua orang memiliki tiga kemampuan tadi. Dari sisi mal dia dimudahkan oleh Allah berlebih. Demikian pula dari sisi tenaga dan kekuatan dia orang yang kuat, masya Allah. Dan dari sisi ilmu dia bisa berdakwah. Kalau sampai ketiga ini terkumpul pada satu orang itu masya Allah. Tapi tidak semua orang, ya. Bahkan kalau kita katakan sedikit, kalau kita lihat sirahnya para ulama, ya, sedikit antara mereka yang mampu mengumpulkan tiga hal ini. Maksudnya diberi keutamaan oleh Allah SWT mengumpulkan tiga hal seperti ini. Di antara yang terkenal adalah Abdullah bin Mubarak. Atau kalau berkata Takribut Tahrir, ya Takribut Tahrir Imam Hajar Rahimahullah Ta'ala, di biografinya Abdullah bin Mubarak itu pujian dan julukan beliau kepada Imam Mubarak itu banyak sekali. Aliman, jawaban, mujahidan. Bahkan dikatakan kullu khisalil khairi fihi. Bayangkan. Dia seorang alim, seorang ulama. Jawab itu orang yang sangat dermawan. Abdul Mubarak. Mujahidan, jangan tanya sudah jihad dia. Bahkan dikatakan kullu khisalil khairi fihi. Seluruh perkara yang kebaikan itu ada pada diri beliau. Kamu sebutkan perkara kebaikan apa? Ada pada beliau. Kamu seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, kemampuan seperti yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah berjihad kepada orang musyrikin tadi, dari sisi mal, dari sisi tenaga, dari sisi lisan yang ini dakwah, ilmu, itu tidak semua orang ya, mendapatkan keutamaan untuk mengumpulkan tiga-tiga. Jadi yang berjihad itu tidak hanya yang berdakwah dengan ilmu. Mereka-mereka yang bisa membantu dengan tenaga itu juga berjihad. Sedang berjihad dia, ya. Kerja bakti misalnya, ya. Bangun pondok, kerja bakti, bangun masjid misalnya. Nganter ustadznya misalnya. Ini juga termasuk jihad. Karena itu tenaga yang diperlukan. Kalau dia dari sisi ilmu kurang mampu, dari sisi tenaga kurang mampu, dari sisi mal dia mudah, maka dia kerahkan hartanya fisabilillah, yang mana ketika dia membelanjakan hartanya itu sebenarnya dia nanti itu sedang menyimpan harta dia yang sesungguhnya. Orang membelanjakan harta di dalam jihad, dakwah, ini dia itu sedang mengumpulkan harta dia yang nanti dia akan petik, yang nanti akan dia raih pada hari kiamat. Justru harta dia yang itu yang dia infakkan harta dirinya. Nah, jangan berkecil hati, itu juga jihad. Bahkan itu juga jihad yang besar. Wahasabah. Riwayat yang ma'ruf, ma'rufah, dari sahabat Abu Bakar, dari sahabat Umar bin Khattab, juga dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka mengerahkan ketiga-tiganya tadi. Bahkan ini sekedar menyebarkan ingatan saja, insyaallah kisahnya itu sangat ma'ruf. Abu Bakar dan Umar itu biasa seperti berlomba-lomba di dalam kebaikan. Pada satu saat Umar bin Khattab, dia keluar dari rumahnya dan mengatakan al-yawma azghlibu Abu Bakr. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Dia pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan beliau, kemudian menyerahkan hartanya. Ya Rasulullah, ini setengah hartaku dan yang setengahnya aku tinggal untuk keluargaku. Bayangkan membelanjakan setengah harta. Ternyata setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah harta keseluruhnya. Kenapa seperti itu? Karena tingkat keimanan yang tinggi besok pasti dapat rezeki. Ini harta keseluruhnya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, kalau apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ibrahnya adalah dari sisi bagaimana mereka dengan kondisi yang seperti itu, ya, mereka berjihad fisabilillah, menyadari bahwa itu adalah harta dia yang sebenarnya. Demikian pula ketika berjihad di dalam dakwah, kita selalu ingatkan diri-diri kita. Pertama, berdakwah dengan ilmu itu tidak hanya kewajibannya para ulama, tidak hanya kewajibannya para asatidz, tidak hanya kewajibannya para thalabatul ilm, bahkan masing-masing dari muslim dia ada sisi kewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Misal seorang suami mendakwai istri dan anak dengan apa yang dia mampu. Kalau dia tidak mampu untuk mengajari, nyuruh anaknya untuk belajar, menyuruh istrinya untuk belajar, wajar. Ini juga dakwah. Ini juga berdakwah. Tetapi tentunya beban yang dipikul oleh para thalabatul ilm dan para ulama itu tentu jauh lebih berat. Tentunya jauh lebih berat. Ada hal-hal yang diwajibkan atas mereka yang itu tidak wajib atas selain mereka. Berjawab kepada masyarakat di satu negeri, kalau tidak ada yang menegakkannya, padahal yang namanya jauh itu kan fardhu kifayah, maka kaum muslimin di situ berdosa. Nah, harus ada orang-orang yang menggugurkan dosa tadi. Tentunya yang kita maksud dakwah yang dalam sisi hal-hal yang wajib begitu. Tentunya harus ada. Nah, ketika ada satu dua orang yang dia memiliki kemampuan untuk berdakwah, yang tadinya fardhu kifayah, ketika tidak ada yang menegakkan, jadi fardhu ain atas dia. Jadi ketika antum berdakwah mungkin di nanti di kampung antum, ya, mungkin di desa antum atau di kota antum begitu ya. Ketika antum sendiri, antum sedang menegakkan sesuatu yang sifatnya fardhu ain, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Coba dipikirkan, dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini, kalau bukan kita ahlu sunnah yang menegakkan, kita mau berharap kepada siapa lagi? Dakwah tauhid, dakwah sunnah, kalau bukan kita ahlu sunnah yang menegakkan, siapa yang kita harapkan? Kalau ahli bid'ahnya terus jelas dia akan mendakwakan bid'ah mereka, ahlu syirik jelas dia akan mendakwakan kesyirikan mereka, ahlul ma'asi mereka akan mengajak kepada maksiat mereka. Satu-satunya yang kita harapkan ya kita, semuanya ahlu sunnah wal jamaah yang akan menegakkan. Maka berjihadlah sesuai dengan apa yang dimampunya. Wa antum ayuhat talaba, lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi, ada ilmu-ilmu yang antum wajib untuk pelajari, yang itu sebenarnya tidak wajib dipelajari oleh orang lain, kaum muslimin yang lain, ketika antum memiliki kemampuan. Antum tahu kalau misalnya belajar ilmu nahwu, ya, dikatakan hukum awalnya apa? Fardhu kifayah, begitu kan? Kalau tidak ada yang bisa di satu negeri, padahal itu dibutuhkan, ya, maka jadi fardhu ain bagi yang mampu. Ilmu faraid, ya, sama, semuanya itu fardhu kifayah dari ilmu-ilmu seperti itu. Tapi ketika kemudian, ya, tidak ada yang tahu sama sekali di satu negeri, dan aku memiliki kemampuan untuk memahami, itu wajib bagi aku untuk belajar ilmu faraid. Kalau ilmu akidah, jelas semua orang harus tahu. Nah, tentunya ada akidah-akidah yang dia itu sifatnya tafsir, hal-hal yang rinci dalam masalah apa ya, dalam masalah akidah. Aku memiliki kemampuan untuk memahami, aku menjadi fardhu di situ, fardhu ain alaihi. Maka, ya, bersemangatlah. Jangan merasa berat, tapi gambarkan bahwa ya namanya fardhu ain itu kan pahala, kualitas pahalanya itu lebih tinggi daripada yang mustahab. Paham ya? Ketika anda sedang menjalani sesuatu yang sifatnya itu fardhu kifayah atau fardhu ain, maka tingkat pahalanya, tingkat pahala fardhu kifayah atau tingkat pahala fardhu ain. An-nus ya. Di kitabillah wali rasulihi bernasihat yang ditulis kepada Rasulnya, tentunya yang dimaksud mafhum kita mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu, dan kita menjauhi kebid'ahan yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. قال الله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أتقن وهي رسول صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي إني لا جلالك أدعو إلى الله. Ingat-ingat ini. Aku berdakwah untuk mengajak kepada Allah. Maka di antara ciri keikhlasan seorang dai adalah ketika dia berdakwah itu ila Allah, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak majelis itu untuk selalu membela dirinya. Pokoknya kamu harus jadi fanatikus saya, kalau saya salah pun bela. Dengan begitu, itu bukan dakwah ila Allah. Apa yang saya katakan harus dituruti, apa yang saya katakan itu harus kamu benarkan. Ini namanya dakwah kepada diri. Ketika ada orang kemudian dia, ketika ada muridnya mungkin dia belajar kepada ustadz yang lain, oh salah ini akidah juga tidak salah, dia marah-marah, belajar kepada saya saja misalnya. Ini berarti seseorang dia berdakwah mengajak kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dakwah ila Allah, sampaikan saja Al-Haq, sampaikan saja Al-Quran, sampaikan saja hadis Nabi SAW, sampaikan pemahaman salaf dan para ulama, selesai. Orang mau mengikuti, alhamdulillah. Ketika dia tidak mengikuti, maka urusannya adalah bainahu wa bainar rabb, antara dia dengan Rabb. Nah, ini namanya dakwah kepada Allah. Ya. Kalau dia berdakwah kepada orang kaya, masyaallah lembut sekali kata-katanya. Tapi kalau dia berdakwah kepada para fuqara, kasar sekali. Orang berdakwah itu tidak seperti itu. Ya. Sama. Ya. Kepada orang-orang yang kaya dia amar ma'ruf nahi munkar, kepada orang-orang fuqara juga dia amar ma'ruf nahi munkar. Ala basiratin yang di atas hujjah. Ana wa mutaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka di dalam ayat ini, di antara ciri ittiba'nya seseorang, ya, di antara ciri bahwa dia itu mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah juga ikut berdakwah di atas hujjah, di atas ilmu. Sekali lagi, ya, dakwah itu sesuai dengan apa yang dia mampu. Kan gak harus duduk di depan meja seperti ini. Dia tegur orang yang salah di sisinya, misalnya, atau dia mengajak untuk berbuat ketaatan, itu saja sudah dakwah. Wahagalah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang ini itu yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti dirinya dia juga ikut berdakwah. Yang kedua, dakwahnya itu tidak, sekali lagi, tidak dengan ra'yu, tapi dengan hujjah, dengan basirah. Innal kitabi wa sunnah. Basirah itu kan dari basorun. Jadi seseorang itu ketika melihat hujjah itu seperti dia melihat dengan matanya. Padahal yang namanya hujjah ini kan tidak terlihat, kan? Paham ya? Dia kan makna, bukan zat ilmu itu. Tapi ketika ditakbir ala basirotin, ala basiro, yakni di atas hujjah, keterangan yang nyata, itu dengan menggunakan ba sotro, itu maksudnya benar-benar gamblang apa yang dia sampaikan. Ilmu dia itu benar-benar jelas dalam berdakwah. Gitu. Maka usahakan kalau antum itu, ya, ayuhat talabah dalam belajar ilmu, ya, difahami. Tidak hanya sekedar dihafalkan, dipahami. Hatta misalnya apa mungkin sebagian dari kita ada yang telat di dalam memahami. Temannya sudah 3 bab, kita baru 1 bab baru paham. Teruskan. Orang itu yang istimrar di dalam talabul ilmi itu yang berhasil. Misalnya ada yang diberi kemampuan masya Allah dalam 1 hari 2 hari 1 juz hafal, 3 hari 1 juz hafal, dia subhanallah sepekan, 2 pekan, 3 pekan masih saja ada sama. Itu tidak sia-sia. 3 pekan yang antum gunakan untuk berusaha menghafal Al-Quran, berusaha menghafal ilmu misalnya, kalau yang lain itu kan bernilai ibadah terus. Dalam kondisi mungkin orang yang tadinya dalam 3 hari tadi hafal, dia gak merujak lagi, dia gak baca Quran lagi dalam 3 pekan itu. Paham ya? 3 hari hafal dia, karena kekuatannya, kekuatan hafalannya itu masya Allah itu kuat sekali, tampak gak pernah merujak dan lain-lain, ternyata ditanya bisa begitu misalnya. Tapi kan waktu dia setelah itu farol, kosong kan. Nah, si talib yang dia menghafal dalam 3 pekan tadi, hampir tiap hari dia berusaha menghafal, berarti waktu dia itu bernilai ibadah terus begitu. Tiap hari dia membaca, tiap hari dia begitu, tiap hari dia membaca. Daripada intinya, usahakan untuk kita itu mengisi waktu dengan amal ibadah. Subhanallah. Ini teori yang mudah diucapkan, ringkas ya, untuk diucapkan, tapi berat juga untuk dipraktekkan. Ya. Usahakan semaksimal mungkin umur kita itu ya, berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita itu kan sudah terpotong ya sekitar 1/3 kan. Ya. Kalau ada orang yang dia mengikuti ya, istilah kesehatan umum dalam sehari semalam itu tidur 8 jam. Albi itu. Padahal sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kalau dia senantiasa tidur 8 jam dalam sehari, ya, ketika dia mencapai umur 30 tahun begitu ya, maka dia melek itu 20 tahun. Meleknya matanya itu 20 tahun, 10 tahunnya itu dia merem, tertidur gitu. Dan sepertiganya itu. Maka penting Pak untuk menjaga kesehatan gitu. Tetapi ya hendaknya juga tidak banyak tidur. Di sini 3 tahun kalau sepertiganya untuk tidur berarti meleknya cuma 2 tahun atau di sini. Nah, kalau gitu. Wali a'immatul muslimin, nasihat itu juga bagi para penguasa kaum muslimin. Di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Ketika ada yang tidak mengenakan, ada yang tidak sesuai dengan syariat, maka dia sampaikan dengan empat mata atau sampaikan kepada orang terdekatnya. Bukan disampaikan di khalayak ramai, di jalan-jalan, bikin spanduk, pakai megafon, teriak-teriak, turunkan harga misalnya. Ini bukan cirinya Ahlussunnah Jamaah. Ditambah dengan celaan kepada pemerintah dia, penguasa muslim kepada caci makian, ini bukan ciri Ahlussunnah, ini cirinya orang-orang Khawarij. Maka ciri Ahlussunnah wal Jamaah ini yad'u lisultan, dia mendatangkan kebaikan kepada penguasanya. Kalau cirinya al-bid'ah itu ya doa ala sultan, dia mendoakan kejelekan dan menghibahi penguasa. Hibah kepada sesama muslim saja sesuatu yang dilarang, apalagi kalau yang dia hibahi itu muslim penguasa itu. Nah, bahagia wali a'immatul muslimin. Dan diantara nasihat ketulusan kita kepada para pemimpin kaum muslimin adalah membela kehormatan dia saat dia tidak ada di situ. Yani fi ghaibatih begitu istilahnya. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkan penguasa muslim kita, kita tegur. Nahi mungkar. Ingat itu penguasa muslim kita. Kalau memang benar berita itu, kita doakan semoga dapat hidayah. Itu kalau benar. Nah, kalau enggak benar, berita tentang penguasanya, antum sudah riba, sudah namimah, ya, berdusta lagi. Bahkan wa amatihim yakni masyarakat mereka, kata Syekh Nuthaimin rahimahullah ta'ala, yang pertama kali masuk dalam kata wa amatihim adalah dirinya sendiri sebelum orang lain. Jadi dia berusaha untuk jadi nafakal adala, jadi memurnikan hatinya, membersihkan dari kotoran-kotoran, ya, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, entah itu keyakinan, dan hati bersihkan itu. Dirinya. Kemudian dia berusaha untuk mendakwai dan memberikan nasihat kepada yang lainnya. Seseorang ketika bernasihat dan berdakwah kepada orang lain tidak dipersyaratkan bahwa dia sendiri sudah bersih darinya. Kalau saja tidak ada, kalau saja dipersyaratkan, ya, orang ketika berdakwah itu dia sudah harus melaksanakan seluruh yang dia dakwakan, sudah meninggalkan seluruh yang dia larang, maka hampir tidak ada orang yang berdakwah. Hanya kan sedikit sekali orang-orang yang berdakwah. Tetapi tentunya seorang dai, ya, dia punya kewajiban yang lebih, ya, karena dia memiliki ilmu, maka dia juga harus mencontohkannya. Nah, kalau ilmu itu tidak dia praktekkan, Allah, maka itu akan menjadi hujah atasnya, akan memberatkan, ya, kejelekannya nanti di hari kiamat. Mungkin ini semoga berguna, terutama bagi saya pribadi kepada antum semua. Assalamualaikum Nasallahu alaihi wa sallam wa bihi wa taufiq wal ikamah wa salat. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta.